Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa'inna saqal hadithi kitabullah wa harul hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sadul muli muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a. Terusus al-ikhwah di Cilengsi. Semoga antum semua rahiman rahimakumullah jami'a terus dalam keadaan sehat walafiat. Masyaallah masyaallah. Walaupun via WA beliau alhamdulillah sering berhubungan, amihsan masyaallah. Semoga yang lainnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillahillahu jami'a. Di malam ini sengaja saya pilihkan satu tema yang bukan kajian rutin kita. Litirkhir. Untuk mengingatkan diri saya dan antum semua rahiman rahimakumullah jami'a, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga merugi seorang yang mendapatkan bulan Ramadhan dan tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar dan berkata amin, amin, amin. Yang sudah sering kita baca. Sering kita membacanya. Namun membabi tadzkir. Fadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Tapi kita ditanya atau menjelaskan kenapa beliau menyebutkan amin, amin, amin. Di antara yang beliau sebutkan adalah malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau. Dan dia datang sampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam berkata, "Ya Muhammad, ragiban fumri'in dakhala alaihi syarabatan thumma kharaj falam yughfarlah." Rugi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan habis dan Ramadan selesai, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dia tidak memanfaatkan waktu Ramadan untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sekian banyak amalan yang menjadi sebab maghfirah, datangnya maghfirah, datangnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasa dengan iman dan ihtisab sebab datangnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam Ramadan, tarawih dengan iman dan ihtisab sebab datangnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab sebab diantara sebab datangnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak amalan di bulan Ramadan yang ketika diamalkan oleh seorang hamba akan mendatangkan mufir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat merugi seseorang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk banyak takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihi salam yang mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan, alangkah ruginya dia seorang yang tidak memanfaatkan Ramadan, bulan Ramadan habis selesai, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hibati billah rahiman rahimakumullah, iktanimu Ramadan, manfaatkan bulan Ramadhan itu banyak-banyak takarub kepada Allah, istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Bapak pendengar rahiman rahimakumullahu jami'a, terusus ikhwah yang biasa tadi mikirkan si, mudah-mudahan semua mereka hadir mendengarkan Abu Gilang hafizakallah, mudah-mudahan bisa kembali aktif ta'lim semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan dan palut antum semua, terus antum Abu Gilang hafizakallahu ta'ala. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, seorang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih sangat dalam keadaan dermawannya itu di bulan Ramadhan. Hina yatihi Jibril, ketika datang malaikat Jibril alaihi salam, wa kana Jibril yatihi kulalatin min Ramadhan, pada hari suhul Quran. Dan Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadhan. Yudaris Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati billahi rahiman rahimakumullah jami'a. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan kepada kita amalan berikutnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadhan yang diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak berderma di bulan Ramadhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang paling dermawan, dan lebih-lebih lagi beliau dalam keadaan banyak berderma di bulan Ramadhan. Bimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah, ahibat bila rahiman rahimakumullah jami'a, yang sering kita kaji, yang sering kita baca bersama, sekali lagi membabi tadkir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau menganggap remeh perbuatan ma'ruf sedikit pun. Apa yang bisa kita lakukan membantu saudara kita, terkhusus dari saat-saat seperti ini, di saat musibah seperti ini, lakukan. Jangan menganggap sedikit, jangan menganggap kecil apa yang kita lakukan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, hindarilah neraka, jaga diri kalian dari api neraka, jaga diri kalian dari api neraka, hindari api neraka walaupun dengan bisyikki tamrah, bersedekah dengan sepotong kurma. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam satu riwayat yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'in bijambih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang yang sempurna imannya yang sedang dalam keadaan kenyang padahal tetangga di sampingnya dalam keadaan lapar. Ikhwah rahiman rahimakumullah jami'a, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tafattara sa'iman kana lahu ajrun mislu ajrih wa annahu la yanqusu min ajrihi syai', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berikan buka kepada seorang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala berpuasa dengan tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak mesti harus mengenyangkannya, hatta walau satu butir korma dia berikan. Jadi sedikit yang diberikan untuk berbuka yang sedang berbuka, maka dia mendapatkan ajrun alim, dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti pahala yang berpuasa. Sekali lagi, ahibati billahi rahimana rahimakumullah rahimakumullah jami'a, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'a. Jangan menganggap remeh. Kita bisa berbuat, kita bisa berderma, kita bisa membantu saudara kita dengan apa yang kita punya, dan jangan menganggap remeh apa yang kita berikan. Satu ucapan Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala yang juga sering kita baca di majlis-majlis kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, namun amalan yang kecil tersebut menjadi besar. Ya, dibesarkanlah niat pelakunya. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, ya, menjadikan amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, terusus ikhwah di Cilengsi, yang mudah-mudahan antum semua alhamdulillah malakumullah khair, terus bersemangat talabul ilmi, ibadah, mentarbiyah, menjaga putra-putri antum ikhwan rahiman rahimakumullah jami'a. Amalan yang kedua hadis tersebut adalah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita untuk al-ihtimam bil Quran fi Ramadan. Memiliki ihtimam, perhatian lebih dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Khun rahiman rahimakumullah. Wa qala Jibril ya'tihi min kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhu al-Qur'an. Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan dari hadis ini beberapa faedah di antaranya, tentunya seperti yang disebutkan para ulama yang lain. Iya, perlunya kita semua ihtimam dengan Quran di bulan Ramadhan. Sering kita dengar guru-guru kita menerangkan bagaimana semangat salafun salih dalam qiraatul Quran di Ramadhan. Sebagai contoh, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnah Abu Abdullah Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu sampai 60 kali khatam di bulan Ramadhan. 60 kali. Sebagian mereka ada yang semalam sekali. Aina nahnu min haula ikhwa rahiman rahimakumullah. Jadi mana kita dibandingkan mereka? Salafus salih yang kita mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti mereka, mencontoh mereka. Namun ternyata kita di bulan Ramadhan banyak tersibukkan dengan yang lainnya, terlalaikan dari ibadah, terjauhkan dari Al-Quran Al-Karim. Asy-Syibin Baz rahimahullahu ta'ala ikhwan rahiman rahimakumullahu jami'a, dari sini juga menunjukkan, menerangkan Al-Hadith itu menunjukkan bahwasanya qira'ah Quran di Ramadhan, di malam Ramadhan, afdal, Wauda. Jibril datang silat malam. Ia menunjukkan bahasanya kira'ah, tadarus di malam hari. Aula wafdar. Karena di malam hari, seorang bisa fokus, bisa tadabbur. Ia membaca, menghayati Al-Quran Al-Karim. Khawan rahiman rahimakumullahu jami'ah. Juga di antara yang disebutkan beliau rahimahullahu ta'ala di hadis ini menunjukkan. Dianjurkan seorang untuk mencari mustafid. Yang yufidu. Seorang yang bisa memberikan faedah kepada dia. Faedah terkait dengan tahsinul qira'ah. Faedah terkait dengan tafsir Al-Quran di Ramadan. Sebagaimana Jibril alaihissalam datang yudharis Al-Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Para pendengar rahiman rahimakumullahu jami'a. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mu'minin radhiyallahu anha menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-akhir apabila beliau masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadhan ahya al-lail beliau menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah wa iqadha ahlah membangunkan keluarganya untuk turut beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Ramadhan. Wasyaddal mi'zar. Dan mengencangkan ikat. Pakaiannya, sarungnya. Jadi, sebagian menyatakan ini kinayah dari semakin bersemangat beribadah di akhir Ramadhan. Sebagian menyatakan ini beliau menjauhi istrinya. Ini untuk fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak saling bertentangan. Dua mana ini. Jadi beliau, ya, semakin bersemangat di akhir-akhir Ramadan, dan di antara dengan cara beliau menjauh dari istri beliau, sallallahu alaihi wasallam. Dan berada yang lain, kata beliau, kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 hari terakhir Ramadan yang melebihi semangat beliau di hari-hari sebelumnya. Yang semangatnya tidak seperti hari sebelumnya, lebih bersemangat di hari akhir Ramadan. Begin. Ikhwan rahiman rahimakumullahu jami'ah. Kita sudah masuk malam ke-17. Sebentar lagi kita akan masuk ke 10 hari Ramadhan. Sebentar lagi 10 hari Ramadhan akan datang kepada kita jika umur sampai ke sana. Maka semestinya kita berkudwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam semakin di akhir semakin bersemangat. Bersemangat tadarus Qur'annya. Bersemangat qiyamul lailnya. Bersemangat zikir-zikirnya. Bersemangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus beberapa keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadhan, di akhir Ramadhan, di antaranya adalah Lailatul Qadar. Berupaya untuk berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban kufir lahu ma taqaddama min dzambih. Khonahmin rahimakumullahu jami'a. Yang selama ini kita kurang dalam qiraatul Quran, semoga ditingkatkan. Yang selama ini tersibukkan dari qiyam Ramadan, karena mungkin tidak di masjid akhirnya sering terlalaikan, maka tingkatkan qiyam Ramadan dengan berjamaah. Man shalla ma'al imam hadiyan sharif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka tercatat untuknya seperti malam salat semalam suntuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk semua. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Diingat apa yang dikatakan tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fil asr awahir. Beliau bersemangat, bersungguh-sungguh dalam ibadah di akhir-akhir Ramadan, di 10 hari Ramadan yang tidak seperti hari sebelumnya. Semakin bersemangatlah kita semua di Ramadan, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.